Ke arah mana halanya bagi insan yang terlekat mengejar nikmat dunia, bagaikan hidup selamanya tak peduli dosa noda, siksa azab neraka, hidup jauh dari rahmatnya. Segala mengikut nafsu semata, membiar syaitan beraja di hati dan juga jiwa. Mengejar bukanlah iman dan diri, bukan kau akan merasai betapa dan yakin kau akan